Kalau dilihat tanpa ada gambarnya mungkin itu orang dewasa. Tapi untuk artis yang satu ini memang sudah diacungi jempol oleh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Tasya Rusmala, New Bintang Yanila. mana dong semuanya. Terima kasih.